Ponpes Ibnu Qayyim Balikpapan juga sedang melaksanakan daurah bersama Ustadz Khatib Muwahid Ustadz Salahuddin. Bisakah Ustadz menyebutkan kondisi kedua Ustadz tersebut? Karena kami sendiri baru-baru mendengar nama-nama Ustadz tersebut. Kondisi kedua orang ini kan sudah dijelaskan oleh asatidah pembina kita, Ustadz Muhammad, Ustadz Luqman. Ya intinya ashabul masyakil banyak sih kasusnya di Ciamis tentang Ustadz Khatib ini. Nah, ya dan ujungnya sama ketika itu ya katanya bertaubat sudah. Nah, Salahuddin ya sama di Karawang. Ya betul ini ada pertanyaan apakah daurnya di Karawang? Ya betul. Nah, sama Salahuddin seperti itu bikin fitnah. Katanya anak ngambil tanah pondok, ngumpulkan uang dari ikhwan untuk membangun rumah, rumah pribadi sebanyak. Salahuddin ini enggak setiap da'i di Karawang mesti enggak ada yang cocok, mesti kles. Enggak dengan orang yang lebih tua, enggak dengan yang pantarannya. Ketika itu zaman masih agak beberapa tahun yang lalu oleh Ustadz Abu Farhan rahimahullah sudah meninggal beliau, orang yang sudah lumayan berumur. Awal yang pertama kali datang di Karawang sebelum Salahuddin, orang sudah lumayan tua. Nah, wah luar biasa. Gak punya adab yang tadi. Nah, di depan ikhwan berani mencela. Permasalahan bukan masalah manhaj, bukan masalah masalah ijtihadiyah, masalah yang sifatnya masih bisa saling tafahum, apalagi dengan dai-dai berikutnya, siapa saja sudah. Nah, dengan Ustadz Abbas, Hafizahullah, anak datang di situ, balan kita ini semuanya datang ke Karawang, baik-baik, pamit, banyak membicarakan, mengkonsultasikan, tapi akhirnya nyebar, menghasut ikhwan, menyebar fitnah ke ikhwan, bermacam-macam fitnah, kedustaan. Nah, bahkan Salahuddin ini adalah orang yang pertama kali melaporkan tentang kita ke Ustadz Luqman, ke Ustadz Muhammad. Artinya Ustadz Luqman, Ustadz Muhammad di sisi Salahuddin adalah orang yang sangat dihormati. Nah, beliau-beliau ini adalah orang yang sangat didengar oleh Salahuddin. Yang pertama kali memunculkan kasus di Karawang kepada asatidah pembina kita, yaitu Salahuddin. Akhirnya terbongkar satu persatu kekeliruannya, kedustaannya. Akhirnya asatidah menasehati. Kemudian akhirnya taubat katanya. Lah taubat kena fitnah seperti ini, mau umroh, sudah umrohnya cari dana kesana kemari, minta dana berangkat umroh itu. Nah, itu ketika sebagian ikhwan Karawang ingin mengurus tanah pondok, ana gak mau tanda tangan dulu karena sekarang masih mau apa yang dibawa oleh Ustadz Luqman ini masih dipertanyakan kebenaran cara dakwahnya. Ini sebelum umroh ini. Sudah ngomong seperti itu. Nah, setelah umroh ternyata ada sulah seperti itu, ditanya lagi untuk minta tanda tangan dalam mengurus surat pondok. Enggak mau mengakui bahwa pernyataannya yang sebelumnya itu keliru, bawa pernyataan yang lainnya. Oh iya, tanah wakaf itu enggak bisa dialihkan. Loh, ini kita mau mengembalikan, karena tanah itu atas nama pribadi dia, mau kita kembalikan murni ke wakafnya. Yang punya wakafnya itu yang meminta langsung. Ikhwan yang mewakafkan tanah tersebut. Nah, enggak mau. Ya akhirnya memang kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Idza lam tastahni au idza lam tastahi fasna masyita." Kalau enggak malu ya sudah silahkan. Nah, ini kurang lebih soleh. Sahibul masyakil. Nah, asatidah sudah banyak, antum insya Allah sudah mendengar juga lah. Nah, sehingga berita ini benar, ya benar, Salahuddin dulu di Karawang. Katanya diusir dari Karawang, Nah ini pengikut-pengikutnya, siapa yang mengusir? Nah, itu nasihat. Ustadz Mubarak yang memberi nasihat. Nasihat dalam rangka apa? Kalau mau tobat, itu tinggalkan teman-teman jeleknya. Bukan ngusir dari karawang, bukan. Nasihati, jangan kumpul dengan orang-orang lamanya, dengan ikhwan-ikhwan yang bermasalah. Kalau masih bersama ikhwan yang bermasalah ini, ya enggak akan selesai tobatnya. Nah, al-muhim seperti itu. Apa yang kita lakukan apabila ada teman atau orang yang menyimpang dari al-haq? Terus nasihat apa yang kita berikan kepada orang tersebut? Ya, sebagaimana nih sebutkan Syekh Rabi, kalau ada teman yang menyimpang dari al-haq, ya bayyinu lahu, jelaskan, wansahuhu, nasihati. Nah, unsur akhaka zaliman au madluman, ditolong. Nah, dinasihati dahulu, biar dia mau kembali, rujuk. Nah, dan nasihat apa yang kita berikan kepada orang? Ya, nasihat untuk terus. Intinya adalah, ini loh manhaj salaf. Nah, seperti itu. Nah, ikuti dah manhaj salaf. Dalam permasalahan apa saja? Salah satu diantaranya, ya kembalikan permasalahan kepada kibar. Ikut. Apalagi kalau kibar punya dalil di atas burhan. Sementara orang yang menyimpang tidak punya hujah, tidak punya burhan. Nah, ini manhaj salaf seperti ini. Nah, kalau memang dinasihati, dijelaskan, enggak bisa, ya sudah. Kata Syekh Rabi, tahdir. Ya tentunya, tapi ada proses ya. Nah, tergantung lihat juga orangnya siapa. Nah, sudah jelas, sudah makan waktu,